sampai kan rindu kepada sang matahari. Saat gelap menghantui mencekam diri, pernah ku nyatakan cinta pada rembulan dan bintang. Kalang malam menerangi gelapnya hati. Oh, tanganku rinduku cintaku dijawab sepi. Hanya desak yang tertumpah, putus asa dan sampai tak tahu senyummu itu untukku. Yang ku cari ku temu dalam dirimu. Sampaikan rindu kepada sang matahari. Saat gelap menghantui mencekam diri. Oh, anganku rinduku cintaku dijawab sepi. Hanya yang tertumpah, putus asa dan kecewa. Oh, selalu tersenyum di sana mengusik diri. Ku bertanya dalam hati, apa makna senyummu? Aku terjawab kini, kehidupan penuh warna dalam bayangmu.